kami berdiri bersama dengan sesama mohon berhasanah yang kedua. Oleh yang terhormat Romo Gaji Bahauddin Darussalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka alladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Engkang sanget kula hormati kulo besar Kiai Haji Bisyir Sansuri. Sedanten mawon mulai sing yai sampai sing diabad ning wonten Mas Wemen wonten Mas Halim sedanten. Engkang kula hormati Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Mustaqbal Yahya sedanten Pak Marzuki. Saya ini senang sekali karena kebagian kedua setelah Lepo Yu. Jadi saya perlu cerita kenapa beliau tadi manggil saya ponakan. Jadi mbak saya kandung itu namanya Fatimah. Fatimah itu punya ibu Sofia. Sofia itu punya adik Nadiah yang melahirkan mbak Sahal. Mbak Sahal punya mbak Yu namanya Musayana. Jika Rodi Mansur melahirkan Musko Yu. Jadi saya dengan beliau itu kaca sak tokoh. Sehingga saya manggil beliau itu Pak Lim. Terus sudah seharusnya beliau dulu baru saya, karena beliau tadi sudah serius, saya akan yang santai-santai saja. Tadi saya tanya di sini, pertama minta saya di Rembang itu, saya tadi memang baru sholat sebetulnya, saya sholat, ya ingin sholat saja, tapi pas baru salam sudah disuruh ngadu. Ini kayaknya agak-agak sopan, tapi sudah ini, sudah takdir saya. Saya bikin aturan. Yang boleh bilang saya itu pernah sepuh, ternyata pernah sepuh itu banyak. Ini ada Pak Marzuki yang sangat kecewa dengan saya karena mengundang saya tidak mau. Tapi sebetulnya karena saya ini fanatik fikih, saya ini punya pondok, punya ibu. Jadi yang bisa menggugurkan kewajiban saya itu harus yang lebih sepuh. Jadi orang yang kalah sepuh dengan saya mengundang sudah haram. Jadi ini bukan keahuan, tapi ya memang aturannya seperti itu. Jadi konstitusinya seperti itu. Terus kenapa saya tanya sama Gus ini, apa Mbak Bisri Sansuri punya karangan? Karena saya tidak biasa follow. Kemudian tidak punya naskah yang di follow. Saya punya karya banyak tentang saya punya karya banyak tentang Ahli Sunnah Wal Jamaah yang dikarang Mbak Hasyim, yang dikarang Mbak Ali Maksum, termasuk yang dikarang biasa Mahfud Lirboyo, meskipun saya ada punya karangan detail, tapi guru saya di Haji Memun Zibar itu alumni Lirboyo, sehingga saya tahu banyak Mazhab Akarim. Dari sekian Mazhab Akarim yang saya paling suka itu gak pernah merujukan domir. Jadi santri saran kalau pas gak bisa merujukan domir, ya buat dari tahu dia mengkono-mengkono, itu lagu ke dia mengkono. Alasannya Mazhab Akarim. Ini ada kayak Anwar yang saksinya. Kata Mbak Karim, abdomir fit domir, pahalam ya arif fit domir, panesa lah fit domir. Jadi domir itu ada di hati. Yang gak punya hati, yang gak tahu. Dan itu nyata. Nyata ketika ada perdebatan dua tokoh top yang sama-sama ahli nahwu. Berdebat, manil abdul, siapa yang paling utama antara Ali dan Abu Bakar. Rupanya itu ada penengah yang ahli domir. Mungkin karena ngajinya di Lirboyo, jadi ahli domir. Debat, yang satu bilang Abu Bakar karena mertuanya Rasulullah dan sohibu filwar. Yang satu bilang Ali, karena Ali itu fadilnya kita tahu, beliau termasuk orang yang kata Nabi, besok royal ini, bendera ini akan dibawa rojulan atau saya kasihkan rojulan sehibu wah wa Rasulullah atau ibu Allah wa Rasulullah wa ibu Allah wa Rasulullah. Ketika berdebat tentang sekian manakibnya Abu Bakar dan Sayyidina Ali, ada menengah yang ngendikannya begini, pokoknya yang paling afdal itu mangka tak bintuhu tahtahu. Kalimatnya gitu dong, mangka tak bintuhu tahtahu. Itu semuanya terus clear, semua. Karena kalau orang yang mentakdir Abu Bakar ala Ali, kalau mana ini yang paling abdul adalah maniku wong karena kan ono soko bintuhu anak itu iman itu tahtahu ono yang kekuasaan Nabi. Orang yang punya putri, yang putrinya itu di bawah Nabi, artinya siapa? Abu Bakar. Yang prosedur ini juga senyum-senyum seneng karena dia, kalau dia maknanya gini maniku wong kanatkan ono soko bintuhu putrinya Nabi itu tahtahu ono ini sore maniku, itu siapa? Sayyidina Ali. Jadi domir mengkono-mengkono itu ucas pun itu sekali dimaknanya itu masalah. Jadi maka berbahagialah santri yang gak pinter karena ternyata gak pinter itu ada padanannya yang orang pinter, yaitu Bakar. Bedanya Bakar gak merujui karena pinter, kalau kita karena gak pinter. Tapi insya Allah mata sabar di komen bahwa minum gitu ya. Jadi kalau gak bisa alim ya mirip-mirip orang alim. Saya ini pemerhati tafsir itu memang sampai sekarang itu problem saya itu. Saya nggak pernah niat kalau akan ngomong ini karena nggak ada naskahnya, nggak bisa. Ini tantangan untuk anak cucunya. Padahal beliau-beliau itu pasti punya naskah. Ini PR yang harus diselesaikan. Nggak mungkin lah seorang ulama nggak punya tulisan, itu nggak mungkin. Karena ulama itu meskipun nggak niat ngarang itu pasti banyak tulisan. Saya yang tidak cucu Mbah Hasyim Asy'ari itu punya tulisan tangan Mbah Hasyim. Karena ketika mengijazahkan Sahih Muslim sama buyut saya Mbah Kelima, jadi buyut-buyut saya dengan Pak Said, dengan Lekoyum itu sama-sama turunan Kudus. Saya ini paling muda, jadi kira-kira kalau saya makin Pak Said itu ya pernah Mbah, kalau makin Gus Koyum pernah Lek. Makanya saya sampai sekarang ngajak di Kudus, di pondok Kudus paling sepuh, namanya Ki Soleh bin Asam Sepuh. Dulu beliau gurunya Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat dulu pernah ngaji di Mbah Soleh bin Asam Sepuh. Kemudian punya anak namanya Maksum, Maksum punya anak namanya Hafsah. Ya Hafsah ini yang punya anak Sofia, Badiah, dan seterusnya. Yang dari turunan Kudus. Saya mau cerita, domir itu harus dikaji. Kalau sekiranya tidak mungkin, maka harus membuang. Saya cerita ini karena saya tahu di biografi Kiai Bisri Samsuri, beliau pernah istifadah sama Syekh Bakir Jogja, termasuk sama Syekh Mahfud Termas, sama beberapa mas saya dari Yaman, seperti Said Al-Yamani. Dan saya dari sekian itu banyak yang punya naskah. Di antara seni ya, seninya ulama Indonesia adalah maktutot atau catatan apa saja itu dikaji dan kemudian diteliti, kemudian diaplikasikan di Indonesia dengan alasan muktadal hal. Sehingga dalam kasus masyarakat itu kadang ya agak jorok, tapi jorok yang baik. Maka saya pernah kasus masyarakat dulu di Pondok Sarang, ini gak boleh ditiru oleh anak-anak. Bagaimana hukumnya desainer pakaian yang mendesain celana pendek untuk perempuan? Itu semua mengatakan haram. Gara-gara desain itu perempuan kemudian tidak pakai maxi, tidak pakai celana, karena memang desainnya untuk langsung dipakai tanpa pakai maxi atau pakai celana. Ada yang bilang tidak haram. Bagaimanapun celana pendek itu berkontribusi ikut menutup aurat. Artinya dia tetap menyumbangkan untuk aurat. Hanya ada sahabat tambahan bayangkan, wah kalau haram ya dilepas ya, jangan itu. Itu kan masalah, jadi fikih itu kadang ya agak-agak kacau. Kita mau bilang haram, nyatanya memberi kontribusi ke nutup aurat, mau bilang halal, dengan desain seperti itu, perempuan masih menampakkan apa? Aurat. Jadi debat fikih itu kadang ya tidak mutu. Tapi dari tidak mutu itu ya kemudian tetap melahirkan kecerdasan, dan itu termasuk yang dibicarakan Syekh Mahfud, namanya Tashkhidun Nazar, orang menjadi cerdas. Saya pernah baca di Nailul Mahmul, ini sekaligus senam otak untuk anak-anak Denanyar. Ini bukan ngetes kiai, tapi ngetes anak-anak. Nanti kalau apa ini disalahkan Ki Miftah atau Yai Anwar, ya saya langsung taslim, karena saya pasti samin awal teman. Tapi kayaknya enggak. Karena saya baca, saya ini ngerpek di Syekh Mahfud. Kalau sama nyalakan saya nyalakan Syekh Mahfud. istri dan suami. Ada fardu masalah begini. Saya ulang lagi, ada fardu masalah begini. Ada orang jatuh dari atas, ini kata saya Mahfud. Kemudian menimpa ini, hadir ini kan banyak, enggak bisa dipiak ya. Tertimpa orang. Pertanyaannya adalah, orang yang jatuh itu harus pindah apa tetap di situ? Kalau dia pindah, menimpa orang lain, kalau tetap di situ, membahayakan orang yang ditimpa. Pilihannya pindah apa tetap di situ? Ada yang menjawab, harus pindah. Karena yang ditimpa sudah lama ini bahaya, lama-lama bisa mati, apalagi kalau yang jatuh benduk. Terus ada yang bilang, enggak usah pindah. Karena jatuh itu tanpa ikhtiar, sehingga dia jatuh enggak dosa. Kalau dia pindah, artinya ikhtiarnya sendiri. Maka harus enggak usah pindah. Tapi terus ada pertanyaan lagi. Kecuali yang dijatuhi itu Nabi, sekelilingnya ada Nabi itu harus pindah. Karena kalah kelas. Tapi dibantah lagi. Gak mungkin ada Nabi lagi, karena Nabi Muhammad sudah Nabi akhir zaman. Kayaknya akan kalah, ternyata ini gak mau kalah. Enggak, masih ada Nabi Isa. Jadi, terus kata saya Mahfud, wahada mimala to'ila tahta, sebetulnya ini gak ada faedahnya. Cuma jadi tashkhirun nazar, orang menjadi cerdas. Nah kemudian turunan dari ilmu itu adalah, misalnya, nyon sewu politik itu kotor misalnya. Tapi punya otoritas. Kalau melihat kotor itu kiai atau cucu kiai gak boleh ikut politik. Tapi kalau melihat punya otoritas, kalau itu kepegang orang fasik atau orang yang sama sekali gak punya peduli halal haram itu lebih bahaya. Kamu milih melihat kotornya apa melihat berebut otoritasnya? Itu menjadi. Karena kalau misalnya yang punya otoritas itu orang-orang yang suka maksiat, tentu nanti ada perda-perda yang menguntungkan tempat-tempat apa? Masih ya. Nah itu akhirnya turunan dari logika yang terbangun itu buahnya termasuk misalnya uzlah itu kata Imam Ghazali halal ketika orang sudah banyak sering maksiat khina layak manu jali sujali sabu sehingga orang setiap kemana saja pasti dosa kalau gak ngerasih oleh orang yang gosip dan sebagainya. Lalu pertanyaannya ketika orang sembunyi sendiri di atas gunung itu uzlah meninggalkan dosa apa meninggalkan kewajiban? Kalau Anda tidak mau jabat itu gak mau dosa apa gak mau tanggung jawab atas keberlangsungan Indonesia? Sama milih mana? Kalau pas Bu Emil sudah milih ikut terlibat karena sudah jabat maka menurut saya ini barokah jadi yang jabat yang anggap saja islami karena ingin pegang otoritas yang gak jabat ya islami anggap saja menghindari syubhat. Akhirnya yang islami siapa Gus? Ya semuanya ini barokahnya Islam karena menyediakan semua itu yang disebut ilmu usul fikih. Dan siapapun yang bersanad sampai saya Mahfud termasuk Gebisi itu pasti ahli usul fikih. Kisahal bisa ngarang Thariqatul Usul itu karena pernah ngaji sama Mbak Zubair. Mbak Zubair bisa alim seperti itu diantaranya pernah ngaji Kifakih Mas Kumamun. Kifakih bisa seperti itu tentu sanadnya sampai ke saya Mahfud Atur Musi. Ada yang baca Atarmasi. Masalah Atur Musi Atarmasi itu Mbak Zubair gurunya agaknya bangun sekaligus gurunya itu punya guyonan ajamiyun fasna bihi masita. Jadi kalau nama itu ajam lakukan apa sekehendak kamu. Makanya kalau orang itu baca ya Turmudi, ada yang baca apa? Tarmidi, ada yang baca apa umumnya apa? Tarmadi, Tarmidi Tahir, Tarmidi, Turmudi Tirmidzi. Kalau istokhri. Yang repot, saya itu setiap ngajar di sarang itu bingung karena murid yang datang itu kadang sorokan sama saya Ali Sibrominisi apa Mulasi? Kalau kayak sini baca Mulasi apa Minisi? Ada yang baca Sibromulasi dan satu baca Sibrominisi kok kayak Minisi Taliban dong. Itu di karangannya Mbak Zibar disebut ajamiyun faslatihi masita itu dari awal nama ajam maka terserah kamu bacanya apa sehingga kita yang tahu Syekh Mahfud itu orang termas kita baca Atur Musi yang satu tetap baca apa? At-Tarmasi. Ini saya cerita ilmu jadi ilmu usul fikih itu ilmu yang menyediakan logika. Logika yang terbangun itu adalah kemudian menjadi produk hukum. Imam Ghazali cerita di kitab saya, insya Allah halaman 19, tapi di kitab saya tidak tahu di kitab sampean mungkin beda cetakan atau beda punya ada punya atau sama-sama punya beda baca dan tidak baca, saya tidak tahu karena perbedaan itu bisa macam-macam. Orang-orang yang usia itu akhirnya didatangi. Taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Sama sih enggak kalimatnya seperti itu. Wahai para orang yang usia, kamu sebetulnya meninggalkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah, di tangan orang-orang yang bidah. Jadi tidak dianggap menghindari dosa, tapi dianggap menghindari tanggung jawab. Sehingga saya ini punya bapak namanya Kiai Nur Salim, beliau ngaji sama Badullah bin Khatamnya Quran. Badullah adalah bin Abdussalam. Abdussalam ini juga yang termasuk gurunya Ki Bisri Sansuri. Jadi saya dibolak-balik sanatnya juga akan ketemu sama sanat yang dipakai Ki Bisri Sansuri. Sama juga nanti ketemu di Nabi Adam, kalau gak ketemu semua yang di Nabi Adam. Pasti nanti ketemu juga sanat-sanat kayak itu. Bapak itu kalau ada orang terlalu istiqomah imam masjid sampai tua, itu ngeritik. Saya dulu ya istiqomah. Pak, bukankah itu istiqomah? Kata bapak itu, ibu istiqomah apa mau diganti wong liya? Jadi orang itu akhirnya berlatih berpikir. Tapi kalau ada santri sopan gitu, gak mau ngimami, gak mau jadi pengurus masjid, itu tawadu, karena masih ada yang sepuh. Iku tawadu apa mau tanggung jawab. Sehingga semenjak itu saya terus berpikir, terus begini. Makanya saya di sini itu sopan apa tidak sopan, saya tidak tahu. Kalau melihat saya di atas sama di bawah, saya ini tidak sopan. Sopan kan lebih sepuh. Tapi melihat ini diperintah, itu orang paling sopan saya sekarang. Karena saya itu paling kecewa sebenarnya diatur-atur. Saya masyhur mengatakan, kaya diatur itu dosa, tapi kali ini saya diatur. Tapi saya samina wato, nah saking sopan saya. Jadi kalau melihat itu, Gus Bah itu sopan enggak? Ya enggak sopan, wong banyak yang sepuh di bawah kok di atas. Ya sopan, wong nurut. Diatur sama Gus Salam yang menurut model sepuh saya Gus Salam. Jadi maka mau tidak mau harus ada madhab, yaitu akhirnya berhasil memutuskan yang kita pakai adalah al-madhhabul arba. Nah ketika ada madhab itu sudut pandangnya itu pasti beda-beda. Memang saya sengaja saya akan ngomong fikih malam ini. Misalnya begini, kalau ada ayam jago ditabrak truk kejet-kejet, itu umumnya orang disembelih apa enggak? Padahal dibiarkan pun pasti mati, umumnya disembelih apa enggak? Disembelih. Itu karena nganggep halal apa iman karena jago? Iman. Coba kalau ayam kecil meskipun kejet-kejet, orang bisa berdebat kepiting itu halal apa haram, berdebat. Tapi kalau yuyu enggak berdebat, kan enggak iman. Haram enggak apa-apa, kecil aja. Sehingga debat menyangkut kepiting itu sampai sekarang enggak selesai.